الله وبركاته. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب وشديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الكبير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي البشير النذير. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه الذين يخافون عذاب يوم العصير، وبعد. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الآية. صدق الله العظيم. Para jemaah yang setia, terutama yang baru kembali dari tanah air, dari tanah suci, semoga kemabruran haji kita benar-benar dapat kita pertahankan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, mungkin di antara doa yang paling populer dan paling banyak diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal dengan doa sapu jagat, kata orang. Bahkan doa yang paling resmi di dalam ibadah haji itu sendiri, itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Banyak orang-orang yang berangkat hanya dengan berbekal doa tersebut, itu sah-sah saja ibadahnya. Sekalipun mungkin suka dipanggil Haji Robana katanya, karena cuma itu saja yang hafal. Tukah Haji Robana aja. Padahal tidak boleh dilecehkan itu doa. Lantaran Siti Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa paling banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdoa dengan doa tersebut tadi. Mungkin di antara kita ada yang ingin mengetahui apa sih hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah itu. Saya mengambil referensi dari Al-Jami' Al-Kabir dan Mahasinut Ta'wil saja, yang mungkin masih banyak tafsir-tafsir yang lain, tetapi kiranya ini cukup representatif guna memahami makna hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah itu. Sebelum itu, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a rajulan minal muslimin qad sara mithlal farkhi al mantufi faqala lahu hal kunta tad'u Allah bi shay'in qala na'am كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إذن لا تطيق ذلك ولا تستطيعه فهلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabanna. Sayyidina Anas meriwayatkan lagi mana Rasulullah pernah memanggil seorang lelaki dari lingkungan kaum muslimin sendiri yang keadaannya seperti anak burung yang dicabuti bulunya. Dalam bahasa Bandung itu, katakanlah orang ini sangat murukusunu, begitu. Murukusunu itu caludi. Juga tidak dimengerti apa itu murukusunu, apa itu caludi. Pokoknya sangat memprihatinkan, bagaikan anak burung yang dicabuti bulunya, kata Sidina Anas. Lalu setelah menghadap Nabi, lalu ditanya oleh Rasulullah, apakah kamu sudah berdoa sesuatu kepada Allah? Laki-laki itu menjawab, ya, saya sering berdoa. Bagaimana doa kamu itu? Ya Allah, saya tidak sanggup menerima siksaan di akhirat. Oleh karena itu, percepatlah siksaan bagiku di dunia saja. Begitu kata si orang tersebut. Lalu Nabi bersabda, Subhanallah katanya, Maha Suci Allah. Kenapa kamu tidak berdoa saja dengan doa yang aku ajarkan? Kamu tidak akan mampu menahan derita di dunia ini. Kalau dikabulkan permohonan kamu kepada Allah, kira-kira kamu mau enggak? Atau mampu enggak? Serta kuat menahan? Tentu tidak akan kuat. Mengapa kamu tidak mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini riwayat Imam Al-Bukhari yang kita tidak menyaksikan lagi kredibilitas beliau. Maka Rabbana atina fid dunya hasanah di samping oleh Nabi itu sendiri dibiasakan dalam doa apapun selalu termasuk salah satu unggulan doa ini. Untuk itu nampaknya kita ingin mengetahui bagaimana pandangan para mufassirin yang mereka itu memberikan tafsiran tentang hasanah fid dunya serta hasanah fil akhirah, tentu tidak mengada-ada melainkan berdasarkan hadis-hadis Nabi. Hanya tidak disebutkan hadis-hadisnya di sini. Di dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir jilid kelima halaman 188 dan di dalam Mahasinut Ta'wil jilid ketiga halaman 162. Al-hasanatu fid dunya. Hasanah di dunia itu pertama adalah as-sihhatu wal amnu. As-sihhah wal amnu. Sehat jasmaninya, sehat wal amnu dan aman. Artinya hidupnya tidak menghadapi berbagai mara bahaya. Untuk memperoleh sehat dan aman ini tentu saja sangat tergantung kepada kita sendiri. Artinya begini, bahwa permohonan kita kepada Allah lewat Rabbana atina fid dunya hasanah itu harus dibarengi dengan ikhtiar. Tidak cukup kita untuk mendapatkan kesehatan hanya sekadar dengan doa semata. Karena pada prinsipnya atau hakikatnya doa itu untuk memperlancar proses dari ikhtiar dan upaya kita. Sebagai bukti ketidakberdayaan seorang hamba dari sesuatu yang ingin diraihnya, dari berbagai kemanfaatan dan tidak berdaya untuk menolak kemadaratan. Karena memang kita ini tidak memiliki manfaat dan tidak bisa menolak madarat. Qul la amliku li nafsi naf'a wa la dharra. Di dalam doa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau sendiri pada waktu sakit keras itu beliau berdoa begini, Allahumma inni la amliku li nafsi naf'a wa la dharra wa la mauta wa la hayata wa la nushura ولا أستطيع أن أخذ إلا ما أعطيتني ولا أتقي إلا ما وقيتني اللهم فوفق. Dengan doa taraba min al-qawl wal-amali fi afiyah. Dengan doa itu akhirnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sembuh. Tetapi tetap beliau juga berobat. Jadi ikhtiar itu sangat dihargai oleh Allah. Ikhtiar lahir. Dan ikhtiar batin itu adalah tawakal. Dan implementasi ketawakalan itu kita lakukan lewat doa. Jadi doa merupakan implementasi dari bentuk ikhtiar batin melalui ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang seharusnya orang mukmin itu senantiasa bertawakal kepada Allah. Allah sangat menghargai upaya dan usaha. Allah sangat senang kepada mereka yang usaha keras, kerja keras, dan memang ikhtiar itu wajib, sekalipun hasilnya tidak wajib. Saking wajib-wajibnya ikhtiar, ketika Siti Maryam radhiyallahu anha sudah merasakan kehamilannya itu akan keluar, maka Siti Maryam itu lari dari pandangan orang, bersembunyi di semak-semak di bawah sebatang pohon. Lalu di situ beliau kemudian mengeluh, Rabbi mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiyah, katanya. Ya Allah yang mengurus diriku, kenapa aku tidak meninggal sejak lama? Kalau aku sudah lama meninggal, barangkali aku tidak akan pernah diingat-ingat orang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril waktu itu? Alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Jangan sedih, katanya, Yam. Sesungguhnya Allah Tuhanmu yang mengurus dirimu telah menjadikan di bawah kamu itu air yang mengalir. Tapi aku lapar, katanya. Kan begitu? Apa kemudian kata Allah, firman Allah, wa khuzzi ilayki bijiz'in nakhlati tusaqit 'alayki rutban janiyya faquli washrabi wa qarri 'ayna. Cobalah, Yam, goncang-goncangkan itu pohon kurma yang ada di belakangmu itu. Buahnya itu kan sudah cukup matang. Kalau kamu goyang-goyangkan, niscaya dia akan berjatuhan buahnya yang matang itu. Silakan kamu makan dan minum. Nah, walaupun dalam Quran tidak tercatat jawaban Siti Maryam, tetapi dalam riwayat mengatakan, Ya Allah, bagaimana aku bisa menggoncang-goncangkan pohon yang besar ini, sedangkan tenaga untuk ngeden saja belum ada, kira-kira begitu. Karena saking wajibnya ikhtiar itu, apa kemudian firman Allah? Yam, pegang saja. Maka dengan penuh ketawakalan dan dalam proses tafwidnya itu, Siti Maryam memegang pohon itu. Maka berjatuhanlah bulir-bulir kurma yang sudah matang itu. Rutab itu artinya kurma yang matang dari pohon. Itu namanya rutab. Kalau matang di bawah itu tamar namanya. Itu bedanya. Rutoban janiyah. Artinya buah kurma yang sudah cukup matang. Nah di sini Bapak, kita bisa menyimpulkan bahwa memang ikhtiar itu tetap dihargai oleh Allah SWT. Sekalipun hanya sekedar formalitas. Formalitas kan? Menurut perhitungan akal kita tidak mungkin hanya dipegang saja pohon kurma itu, buah-buahannya bisa jatuh. Tapi Allah sangat menghargai ikhtiar. Jadi jangan sampai kita mengatakan bahwa cukup dengan doa, setelah itu tanpa ada ikhtiar, tanpa ada usaha. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan akan selalu memberi rezeki itu kepada dabbah. Apa itu dabbah? Dabbah itu adalah ma tadubbu 'alal ardh. apapun makhluk yang merayap di muka bumi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha kullun fi kitabim mubin. Jadi tidak semata-mata apapun makhluk yang merayap di muka bumi kecuali memang Allah yang menanggung rezekinya. Nah, ini disalahartikan oleh seorang pemuda di zaman Sidina Umar yang cuma nongkrong aja di masjid. Orang-orang sudah pada bubar cari rezeki, dia masih nongkrong doang. Sampai akhirnya karena keseringan dipanggil oleh Sidina Umar. Kamu tuh nongkrong ngapain sih? Ya lagi berdoa, katanya. Doa apa? Ya doa minta rezeki. Loh, kok doa minta rezeki di sini terus-terusan? Apa alasannya? Nah, itu kan khalifah tidak tahu, katanya dalam Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Lah, kamu merayap enggak? Ngarayap, aduh cenah ngarayap kali itu. Lencinu turung wa di masjid. Nah, jelas Allah memberikan kata isyarah dengan kalimat dabbah itu artinya merayap itu bergerak, itu berusaha. Jadi kembali ini supaya jangan diartikan bahwa hanya dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah lalu dikabulkan langsung kita sehat, tidak, tetap. As-sihah itu adalah juga melalui proses ikhtiar lahir dan ikhtiar batin. Ikhtiar lahir saja tidak cukup. Sebagaimana ikhtiar batin pun tidak cukup. Bagi kita yang terikat oleh hukum kausalitas itu tetap. Kecuali kalau sudah masuk di dalam apa itu yang disebut dengan khawarikul ada. Gitu. Tapi di zaman Sayyidina Isa alaihissalam pun tetap Nabi Isa alaihissalam mengobati itu sendiri dengan ada ikhtiar, ada kasar. Entah dipegang atau dikasih air, dibacakan doa lewat air. Membacakan doa di atas air itu sudah diteliti oleh seorang profesor dari Jepang. Yaitu bahwa butir-butir molekul atau struktur molekul air yang dibacakan doa itu berubah. Saya bawa gambarnya. Itu hasil foto seorang ahli fotograf Jepang yang belum ada di dunia, namanya Kirlian. Ternyata molekul-molekul air yang sudah dibacakan doa itu strukturnya berubah menjadi persegi enam. Dan bentuk persegi enam ini akan dapat menembus kepada sel-sel yang terkecil di dalam tubuh kita. Nah, baru orang lain itu percaya bahwa keampuhan doa itu luar biasa. Nah, hadirin sekalian, ini juga ikhtiar toh. Artinya ada kasab, ada sebab, ada akibat. Walaupun hanya air toh yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini para ulama menyebutkan bahwa yang pokok di antara hasanah fid dunia itu yang paling sangat didambakan adalah as-sihah. Kemudian setelah sehat itu aman. Kemudian berikutnya wal kifayah, artinya hidup dalam kecukupan. Di sini tidak harus kaya raya toh. Yang penting hidup ini cukup. Barangkali lebih tepat kita ini tidak usah kaya raya lah. Yang penting pas-pasan sajalah. Begitu. Pas mau beli mobil ada gitu loh. Gitu. Pas mau beli rumah ada. Pas-pasan sajalah. Itu juga cukup saya kira. Jadi tidak usah berlebih-lebihan. Pas-pasan saja. Pas mau nambah istri nanti kalau udah pensiun ada gitu. Sekarang mah jangan. Kemudian yang keempat wal waladus salih. Anak yang salih itu juga termasuk hasanah di dunia. Jadi apabila kita sudah sehat, sudah merasa aman, kita sendiri sudah berkecukupan, nah tidak lengkap kalau tidak ditambah dengan anak yang salih. Apa cukup dengan doa? Tidak. Seperti halnya kecukupan, ini juga dengan ikhtiar. sebagaimana pula namanya anak saleh, itu juga harus dengan ikhtiar. Dan permohonan untuk mendapatkan anak saleh sendiri, itu doanya ada memang. Doa bagi orang yang sudah menginjak umur 40 tahun. Ya toh? Yaitu falamma balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala waliday wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Ini bagi yang sudah menginjak 40 itu harus sudah hafal doa ini, karena itu langsung oleh Allah diisyaratkan. Falamma balagha asyuddahu, maka tatkala insan itu sudah mencapai usia dewasa, yang istilah usia dewasa ini mungkin relatif, ada yang 25, ada 30 begitu, karena umur itu kan ada dua, ada umur kalender, ada umur mental. Kalau menurut kalender dia sudah kepala 5, tapi mentalnya masih 20-an banyak gitu. Tetapnya begermindo gitu ya, bebernyen begitu. Kau peningalian udah harerang, wah dililikan. Nah itu tidak pandang umur 50 ya, 60 juga batuk mungkin. Jadi ada umur kalender, ada umur mental. Nah Allah mengatakan asyuddah. Wa balagha 40 sana, dan telah mencapai 40 tahun. Di situ ada doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Rabbi auzi'ni, wahai Tuhan yang mengurus diriku. Auzi'ni. Auzi'ni itu tafsirnya ada 3. Ada raggibni, ada alhimni, ada waffikni. Maknanya itu, kalau Rabbi raggibni, ya Allah berilah aku kegemaran, suka, keinginan, kesenangan. Kalau Rabbi alhimni, ya Allah aku beri inspirasi. Kalau Rabbi waffikni, ya Allah beri aku taufik. Taufik itu apa? Taufik itu salah satu hidayah yang pamungkas. Hidayah itu taufik. Taufik itu adalah al-quwwatul lati tajurru li ahadin fi taysiril ibadah wa ijtinabil ma'siyah. Taufik itu adalah power, kekuatan yang diberikan Allah kepada seseorang sehingga dia mudah untuk melakukan ibadah dan sulit untuk menjauhi dan mudah untuk menjauhi maksiat. Nah begitu, itu taufik. Nah di sini kita mohon ilham, mohon taufik, mohon senang, mohon suka. Untuk apa? An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai, agar aku mampu bersyukur atas limpahan nikmat yang Engkau berikan kepadaku, wa 'ala waliday, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan tarda, dan agar aku mampu melakukan amal saleh yang Engkau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan tentu saja agar aku mampu untuk mencitak anak-anakku dan keturunanku menjadi anak-anak yang saleh. Karena sekalipun berkecukupan, sehat, aman, kalau anak kurang ajar, kalau anak badung, wah ini tidak ada hasanah di dunia ini. Anak itu celaka, anak terlibat apa dan sebagainya. Kan akhirnya jadi hana caraka data sawala. Apa itu? Ya anaknya celaka, bapak anaknya kababawa, begitu. Biasanya begitu. Jadi tidak hasanah itu di dunia. Jadi kita harus melakukan doa dengan ikhtiar untuk mencetak keturunan kita menjadi yang soleh. Yang berikutnya, wazawjatus salihah fid dunya hasanah, juga termasuk di dalamnya adalah memiliki istri yang saleh atau pasangan yang saleh. Karena ada ibu-ibu di belakang, tentu saja di sini diartikan azawjah as-salihah itu pasangan. Jadi suami yang saleh, istri yang saleh. Suami yang saleh itu yang bagaimana, Bu? ya yang tidak selingkuh lah, begitu. Dari 10 suami-suami yang masih muda-muda di BUMN itu bekerja, ya, dalam ruangan yang sedap, dengan AC yang cukup, makanan banyak, segala macam komplit. Dari 10 yang diteliti itu oleh sebuah majalah, itu 9 selingkuh. Masya Allah. Kemudian dari istri-istri yang sudah bersuami, tentu saja istri bersuami itu yang bekerja di BUMN dengan gaji yang cukup, dari 10 istri ini 6 orang selingkuh. Itu hasil survei loh, Pak. Hasil penelitian. Ya kecuali di Telkom barangkali. Walaupun Telkom ini juga BUMN. Mudah-mudahan. Karena semua karyawan Telkom itu soleh-soleh. InsyaAllah. Jadi memiliki pasangan yang soleh ini dambaan hasanah fid dunia ini, Pak. Kemudian wan nusrah alal a'da. Sanggup mengalahkan musuh-musuh. Nah, tentu saja di sini a'da dengan kalimat a'da, bukan adu, karena musuh itu banyak, terutama musuh dalam selimut. Apa itu? Musuh dalam selimut itu adalah nafsu kita sendiri yang syarat dengan berbagai keinginan, syarat dengan berbagai tuntutan. Ini musuh ini. Kemudian syaitan, ini juga musuh. Jadi kalau kita mampu mengalahkan musuh-musuh kita. Kalau musuh yang bungkelkan itu ya manusia. Tentu saja yang menguasai negara-negara Islam itu adalah musuh Islam. Nah, kalau mampu mengalahkan musuh-musuh yang ada di dalam diri kita sendiri saja, itu termasuk unsur hasanah di dunia. Kemudian wasi'ah fir rizki, lapang di dalam rezeki. Jadi lapang dalam rezeki itu artinya, kalau rezeki itu jangan diartikan hanya sebatas uang saja, Pak. Rezeki itu anugerah Allah, sangat luas pengertiannya. Entah itu lapangan kerja, entah itu jabatan, entah itu keuangan, entah itu ilmu, itu juga rezeki. Jadi memiliki ilmu pengetahuan yang luas, memiliki kedudukan yang ya cukup, seperti di Telkom ini, orang cemburu semua karyawan Telkom. Ini termasuk hasanah di dunia, lupa. Kemudian wal-afiyah. Wal-afiyah itu adalah memiliki afiyah. Afiyah itu apa? Afiyah itu adalah tamamus sihah ar-ruhiyah, kesempurnaan kesehatan rohani. Kita sendiri kan sudah sering memadukan sehat dengan afiyah itu di dalam bahasa Indonesia, kata majmu kan sehat wal afiat, kan gitu. Kumaha damang, alhamdulillah cenah dina wangkit ieu mah nuju dina kayaan sehat wal afiat. Sok sanajan rada peot kitu naon lah, pokona sehat wal afiat. Itu sudah jadi bahasa baku kita. Nah, kalau pengertian afiat itu apa? Begini. Kita memiliki mata. Menurut dokter mata ini sehat. Ya kalau sudah tua harus pakai ganjal begini. Tapi jelas si mata ini kita bisa gunakan untuk membaca. Koran yang 16 halaman itu dilalap habis itu. Berarti mata kita itu sehat. Tapi pas itu mata dipergunakan untuk membaca surah Yasin atau Al-Kahfi, baru satu ain saja sudah kier-kier. Ya kan? Kier, kier, mata ini sehat tetapi tidak afiah. Gitu loh, Pak. Boleh cek saja oleh sendiri masing-masing. Adakah afiah di dalam diri? Kita disuruh membantu sekali itu sudah kier, itu 1000 kali. Baru mamanya 100 kali itu sudah kier. Kier, ini mata ini sehat saja tetapi tidak afiah. Silakan dikiaskan dengan tangan. Ketika tangan ini merogoh kocek kita untuk membayar sesuatu yang menjadi kegemaran kita, wah itu tangan tuh sangat mudah sekali menghitung uang. Cek cek cek cek cek cek cek cek. 1 juta itu sedikit itu. Berarti tangan ini terampil. Berarti tangan ini sehat. Tapi pas ada kencleng lewat hari Jumat, yang dicari yang kecil-kecil saja. Yang kecil-kecil saja itu, yang 5 ribu lah, 10 ribu. Itu tangan cuma sehat, tetapi tidak afiah. Kira-kira gitu loh Pak. Kaki juga sama, kalau berangkat untuk kegemaran, oh paling ceng. Tapi pas hayalah sholat, keleket itu kaki. Itu kaki cuma sehat, tetapi tidak afiah. Begitu juga telinga. Telinga ini kalau mendengarkan lagu-lagu jazz, ya, dari Kilait atau dari mana, aduh, anteng. Tapi pas mendengarkan Al-Quranul Karim, pinahkan. Ini telinga yang cuma sehat, yang tidak afiah. Nah, kalau belum mencapai derajat afiah, berarti kita belum memperoleh hasanah di dunia. Kira-kira gitu Pak. Jadi usahakan, mari usahakan melalui taufik dari Allah agar ada keseimbangan antara sihah dan afiah itu. Selanjutnya wadarur rahbah, dan termasuk hasanah fid dunya itu adalah memiliki rumah yang bersifat rekreatif. Wah, ini dambaan kita semua nih ya. Rumah itu ada unsur rekreatifnya. Jadi tidak usah banyak rekreasi lah. Bapak silakan bangun rumah yang cukup luas. Ya, tidak usah luas-luas ketang. Cukuplah, umpamanya 2000 meter aja. Di situ ada unsur-unsur yang menyenangkan. Ada ruang apa, ruang apa, ruang apa. Belok sana, belok sini. Selalu bersifat rekreatif. Ini hasanah di dunia loh. Ya, tentu saja ini harus diusahakan, Pak. Jangan di Bandung carinya, di pinggir Bandung. Di pinggir Bandung itu yang jauh-jauh, ya, di luar kota. Kemudian yang berikutnya, wal ilmu nafi'ah ini, ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Wal amalu salih, dan amal salih. Wal markabul hayyin, dan juga kendaraan yang mulus. Maaf, kendaraan yang mulus itu ya kendaraan yang menyenangkan. Jangan bermimpi memiliki kendaraan yang tik-tik brak begitu, yang rudet, aduh, mengganggu sholat loh Pak. Ini pengalaman waktu saya masih naik bebek ya, 80 cc. Pas daerah Male R5 itu mau ngaji, pas hujan gede, sampai kebanjiran. Begitu sampai masuk ke masjid, jamaah belum ada seorang pun. Kamarana cengat tu itu nugarelo itu candara datang. Tiba-tiba kendaraan itu mogok, mau masuk itu. Aduh, ketika sholat tahiyatul masjid itu dalam hati saya naonana cengat itu karburator na. Apa busi Allah? Nah, itu mengapa itu al markabul hayyin itu penting gitu. Supaya tidak mengganggu ibadah, kira-kira begitu. Baiklah, kita percepat saja kepada al-hasanah fil akhirah. Yang pertama adalah ridwanullah wa duhulul jannah, yaitu ridha Allah dan masuk surga. Kemudian berikutnya an-najatu minan nar, keselamatan dari api neraka. Kemudian taisiru asbabihi fid dunya min ijtinabil maharim wal ma'atim wa tarkis syubuhat. Dan juga mudahnya untuk memperoleh tiket surga itu, yaitu dengan apa? Dengan mampu menjauhi berbagai hal yang diharamkan dan dosa-dosa, serta mampu meninggalkan yang syubhat-syubhat, yang samar-samar hukumnya. Hati-hati Bapak, banyak makanan yang tidak ketahuan ya sama kita bahwa dia itu mengandung unsur yang diharamkan, ternyata menurut bertuliskan lisetin, ternyata menurut para ahli makanan bahwa itu lemak babi, lisetin itu, kecuali yang diawali dengan soya lisetin itu bukan dari lemak babi tetapi nabati, unsur minyak nabati. Jadi sebelum kita mengkonsumsi makanan, lihat dulu, di situ kan ada daftar bahannya, ya, Seperti misalnya coklat yang sering diiklan-iklankan itu. Apa itu coklat Delphi atau coklat yang panjang itu? Itu ada unsurnya di situ. Hati-hati. Ini kan jadi samar hukumnya. Karena samar, Rasulullah mengingatkan, "Faman taraka syubhat faqad istabra'a fi dinih." Barang siapa yang meninggalkan hukum yang samar itu, berarti dia sedang berusaha untuk memelihara agamanya dalam dirinya. Janganlah. Jangan tertarik dengan yang syubhat-syubhat. Ada 60 produk makanan yang diawetkan dengan unsur lemak babi di Indonesia ini. Nah, itu diantaranya ada itu. Kata-kata lisetin itu. Ini hasil penelitian. Demikianlah barangkali, mudah-mudahan karena waktu kita untuk istirahat, saya akhiri, mudah-mudahan kita memperoleh hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.